hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian ilmiah, dalam pembahasan sebuah risalah ilmiah dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, itu bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam upaya memberikan pendidikan dan juga perbaikan dalam umat. Dan kajian yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Yala Qurnaidi Al-Si Hafizahallahu Ta'ala. Pembahasan yang akan kita kaji masih terkait dengan pembahasan bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendakwahkan dan menyerukan umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga meniti jalan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap urusan dan dalam setiap perkara. Pada kajian juga kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab dan juga bertanya terkait dengan permasalahan atau pembahasan kita secara khusus. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan mulai kajian dan kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita mohon kepada Allah agar diberikan pemahaman yang baik sehingga kita bisa memahami dan juga berupaya untuk mengamalkan dari ilmu yang akan kita pelajari bersama Al-Ustaz Al-Karim, Al-Ustaz Abu Yala Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada beliau kami persilakan. Fadhil masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, setelah memuji Allah dan bersolawat untuk Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda dalam pertemuan yang lalu, yakni tentang wajibnya kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian selalu melazimi sunnah Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi seluruh masalah. Dan ini merupakan dakwahnya Ahlus Sunnah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengadakan tarbiyah dan mengadakan islah, yakni perbaikan, mendakwahi manusia, menyeru manusia, yakni mereka mengajak manusia agar selalu mentauhidkan Allah. Ta'aluk mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menggantungkan diri hanya kepada Allah semata. Minta tolong hanya kepada Allah semata. Dan selalu mengingatkan bahwa hendaknya manusia melazimi petunjuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam semua permasalahan. Di antara dalil dari Al-Quran yang kemarin dibacakan adalah dalam surat Al-Baqarah nomor ke 155 dan 100 atau sampai 157, di mana dalam tiga ayat ini kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka orang-orang yang sabar, memberikan pahala yang besar kepada mereka orang-orang yang sabar, dan memberikan salawat serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu kata Allah, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah, maksudnya ditimpa dengan musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, kita ini milik Allah. "Wa inna ilaihi raji'un," dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Orang ini atau orang-orang ini akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Allah berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah." Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan rahmat. "Wa ulaika humul muhtadun," dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa kalimat ini merupakan obat yang paling manjur bagi orang yang tertimpa musibah, yang paling bermanfaat untuknya apabila betul-betul memahami kalimat yang besar ini, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat yang besar ini mengandung dua pokok yang sangat agung. Ya, dua pokok yang sangat agung. Yang apabila seorang hamba memahami dengan betul-betul tentang makna yang terkandung dalam kalimat ini, maka pasti dia akan terhibur. Dia akan terhibur dari musibahnya. Ahaduhuma, salah satunya adalah bahwa seorang hamba harus yakin bahwa dirinya, bahwa keluarganya, bahwa hartanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hanya sebagai pinjaman, ayariyah. Sebagai pinjaman. Sebagaimana seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, orang yang dipinjamkan tersebut tidak akan atau tidak boleh menolak ketika orang yang meminjamkannya mengambilnya. Dia dengan ikhlas akan memberikannya. Dengan senang hati akan memberikannya. Dengan sukarela akan memberikannya. Begitu juga halnya ketika ada musibah yang menimpa pada seorang hamba. Apakah menimpa pada keluarganya, ditinggal meninggal oleh anaknya, ibunya, suaminya, atau istrinya, ya, atau hartanya diambil, ya, hartanya hilang wal'iyadzubillah, atau musibah yakni pada dirinya, musibah pada dirinya, maka harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan yakni secara pasti, ya, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil titipan ini. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari kalimat "Inna lillah." Sesungguhnya kita milik Allah. "Inna lillah." Kita ini milik Allah. Ya. Kemudian yang kedua, "Wa inna ilaihi raji'un." Dan sesungguhnya kita ini hanya kepadanya akan kembali. Raji'un. Ini pokok yang besar. Yang kedua, bahwa masirul abdi ilallahi maulahul haq, bahwa tempat kembali hamba itu hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah. dan dia akan meninggalkan dunianya. Dan dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ciptakan pertama kali dulu. Sendiri dia mendatangi Allah. Tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa apapun, tetapi dia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan membawa amalan-amalan yang telah dia lakukan. Apakah itu amalan kebaikan ataupun amalan as-sayyi'at, yakni keburukan. Oleh karena itu, dua kalimat atau kalimat yang besar ini harus kita betul-betul pahami dengan semestinya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita pasti hanya kepadanya kembali. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi ini dengan sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa teman. Tidak ada yang backing, tidak ada orang belakang, sendiri-sendiri, siapapun dia orangnya, apakah rakyat atau pejabat, apakah dia itu orang miskin atau orang kaya, apakah dia ini banyak kawannya atau yang sedikit temannya, ya, apapun warna kulitnya, semua akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, meninggalkan itu semua. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malin. Bila ahlin. Wala malin wala ashira. Ya. Tanpa anak istri. Tanpa harta. Tanpa keluarga. Ini. Ini hakikat yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud dengan orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Apabila ditimpa musibah, qalu mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Salamah radhiyallahu an, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik, melainkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala dalam musibahnya dan akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa masalah. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengobati, yakni rasa sempit yang ada dalam hati ketika menghadapi musibah. Yakni untuk menghibur diri dalam menghadapi musibah, yakni obatnya, obat dari berkeluh kesah. Ya. Kita masuk ke halaman 266 dan saya loncat. Di antara obat adalah an ya'lama anna al-jaza'a la yarudduha bal yudha'ifuha wa huwa fil haqiqati min tazayyudil marad. Ya, halaman 266. Hendaknya seorang hamba yang ditimpa musibah itu tahu, hendaknya dia mengetahui, ya, bahwa al-jaza', yakni berkeluh kesah, dalam menghadapi musibah, tidak nerima dalam menghadapi musibah, itu tidak akan mengusir atau tidak akan bisa yakni menghilangkan musibah itu atau menolak musibah itu yang datang. Keluh kesah itu bahkan akan menambah musibah menjadi lebih banyak, lebih berlipat-lipat ini, ya, berlipat-lipat. Dan dia hakikatnya adalah menambah marad, yakni menambah sakit. Ini menambah sakit. Ini, ya, oleh karena itu dalam pertemuan sebelumnya kita membaca bagaimana ya ulama Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ya memerintahkan atau menganjurkan pada kita semua yang apabila ketimpa musibah ini kita melihat ya, kita lihat sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan belakang kita ya, tidak ada orang melainkan dia menghadapi apa? Masalah. Dia menghadapi musibah, menghadapi permasalahan. Ya. Coba antum tanya atau kita tanya pada siapapun. Ya. Pada siapapun. Pasti dia akan bilang dia punya masalah. Saya punya masalah. Saya ada masalah. Ada yang sedang saya hadapi. Nah, itu. Toleh kanan orang punya masalah, toleh kiri orang punya masalah. Di depan kita orang ada masalah, sebelah kanan kita orang ada masalah. Tidak ada orang kecuali ada masalah. Ada ujiannya. Ya. Sebelah kanan sakit, sebelah kiri sakit, sebelah depan sakit, belakang sakit. Nah, ini. Tetapi yang bahagia di antara manusia adalah yang bisa lepas keluar dari musibah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat. Ya. Itu akan terhibur. Walaupun punya masalah, seakan-akan tidak ada masalah. Ah itu. Ya, aktivitas selalu dilakukannya. Dilaksanakan. Ibadah tetap beribadah. Nuntut ilmu tetap rajin. Baca Quran tetap, menambah hafalan tetap, duduk di majlis ilmu tetap, dan bisa tersenyum karena dia tahu bahwa hakikatnya itu merupakan ujian dari Allah. Ya, banyak orang yang jauh di bawah kita ya, atau ujiannya lebih besar dari kita, tetapi mereka mendapatkan pahala jauh lebih dari kita dan beraktivitasnya jauh lebih dari kita. Coba bayangkan, coba lihat. Coba perhatikan sekarang yang Anda dan kita miliki sekarang. Ya. Allah kasih segala sesuatu. Ya. Rumah ya, ada. Sebagian orang bahkan banyak manusia tidak punya rumah. Kendaraan memiliki. Banyak orang enggak punya kendaraan. Motor, mobil, sepeda, bahkan tidak punya sepeda, harganya seperti mobil sebagian orang ya. Tapi yang anehnya sebagian orang punya banyak hal merasakan sempit hidupnya. Orang yang tidak punya, yang serba kekurangan, lebih hebat aktivitasnya, baca Qurannya lebih banyak, hafalan Qur'annya lebih banyak. Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu. Bisa menikmati duduk di taman-taman surga. Di majlis-majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Menambah ilmunya. Dan tenang hidupnya. Subhanallah. Tapi ada orang yang serba kecukupan, jauh di atasnya, mengeluh hidupnya. Berasa susah hidupnya. Ya. Padahal kalau dia mau berpikir, kenapa orang di bawah saya lebih bisa bahagia, istilahnya happy. Lebih bisa bahagia. Bisa belajar baca Quran. Kenapa saya belum bisa baca Quran? Padahal segala sesuatu saya punya. Nah ini. Hendaknya berpikir demikian. Okay. Ini. Oleh karena itu, ketika ada musibah, orang yang ngerti, dia tidak akan, yakni sempit. Wa min ilajiha, di antara obat dari musibah adalah an ya'lama anna fawata thawabi as-sabri wat-taslimi wa huwa as-salatu war-rahmatu wal-hidayatu allati dominaha Allah aw dominaha Allah 'ala as-sabri wal-istirja'i a'zam min al-musibati fil haqiqah. Nah, di antara obat dari obat musibah adalah apa? Hendaknya dia mengetahui, seorang hamba mengetahui, bahwa hilangnya pahala kesabaran, pahala taslim, ketundukan, yakni berupa salawat dari Allah, rahmat Allah, dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin pada seseorang yang sabar, pada orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini lebih besar daripada musibah itu sendiri hakikatnya. Ya, nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala janjikan orang yang kena musibah yang sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendapatkan tiga hal: salawat, mendapatkan rahmat, dan hidayah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Karena tidak sabar, maka ini semua luput. Dan luputnya ini semua, luputnya pahala yang Allah siapkan bagi yang sabar, ini musibah sebenarnya. Dan lebih besar musibahnya dari musibah yang ada. Nah, kemudian di antara obatnya juga adalah an ya'lama anna al-jaza'a yushmitu aduwahu wa yasi'u sadiqahu wa yughdibu rabbahu wa yasurru shaytanahu aw yusirru shaytanahu wa yuhbitu ajrahu wa yudha'ifu nafsahu wa idha sabara ihtasaba amda shaytanahu wa raddahu khasi'a wa arda rabbahu wa sarra sadiqahu وساءَ عدوه وحمل على إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزه أو قبل أن يعزه فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم الخدود وشك الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. لأن يديته بهو الجزاء keluh kesah, ya, ini justru akan membuat musuhnya senang, gembira. Ya, orang-orang yang menjadi musuh kita, orang-orang yang menjadi musuh orang yang kena musibah ini, malah semakin apa? Senang. Oh, dia dapat musibah, senang. Dan dia mengeluh, dan dia tidak bersabar, oh senang. Dan dia nangis, oh senang. Eh, wa yasi sadiqah, dan membuat kawannya ini jadi susah, yakni menjadi buruk, ya, jadi membuat jelek kawannya. Wa yughdibu rabbah, dan membuat Rabbnya marah, murka. Membuat syaitan senang, menghancurkan pahala, melemahkan diri. Tetapi kalau sabar, wahtasab, dan dia yakni mengharap pahala dari Allah, ya, mengharap pahala dari Allah. Anu syaitanah, anu syaitanah, membuat lemah syaitannya. Anda ini ahzal, membuat kurus syaitannya, dan menjadikan syaitan ini terhina. Membuat Allah rida, membuat Allah rida, menyenangkan kawannya, dan membuat musuhnya jadi tidak suka, semakin sakit. Dan dia bisa menghibur kawan-kawannya sebelum kawan-kawannya menghiburnya. Wa'azzahum huwa qabla an yu'izzu. Inilah yang disebut dengan as-sabat, dengan al-kamal yang agung, yang azam, ya, yang besar. Bukan dengan cara menempeleng atau menepuk-nepuk pipi, ya, atau merobek-robek juyub, merobek-robek kantong, kemudian yani berdoa dengan al-wail was-subur, yani berdoa dengan doa celaka dan murka dengan apa yang ditakdirkan. Nah, ini obat yang manjur, ya, ketika kita dapat musibah atau salah satu kita dapat musibah, ingat hal ini, ya. Kemudian di antara hal yang disebutkan di sini, obat dari musibah dan obat bagi orang yang ditimpa musibah, أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به ولو بكي عليه. أن يعلم, hendaknya dia tahu bahwa setelah kesabaran dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu datanglah yang namanya al-lazzah, kelezatan, al-masarrah, kesenangan, adhaaf ma kana yahsulu lahu bi baqa'i ma usiba bihi law baqiya 'alayhi, ya, berlipat-lipat kali, ya, berlipat-lipat ganda jauh daripada dia, berlipat-lipat ganda kesenangan dan kelezatan yang dia dapatkan daripada sebelumnya kalau dia tidak ditimpa apa? Musibah. ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. Cukup dari hal itu, ya, adalah baitul hamdi, baitul hamdi, rumah pujian, ya, yang dibangunkan untuknya di surga kelak karena dia memuji Rabbnya, karena dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falyanzur, maka Ibn Al-Qayyim berkata, hendaknya lihat ayyul musibataini a'zam, musibah mana di antara dua musibah ini yang paling besar, musibatul ajilati au musibatu fawati baitil hamdi fi jannatil khuld. Musibah yang cepat ini di dunia ini, atau musibah di mana tidak akan mendapatkan baitul hamdi, baitul hamdi ini rumah pujian yang dibangun di surga, di surga yang kekal, ya, ini mana musibah yang lebih besar, musibah yang dirasakan sekarang atau musibah kalau tidak sabar hilangnya surga, hilangnya rumah hamd di surga? Tentunya dengan sabar menghadapi musibah dunia dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diganti dengan Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baitul hamd, rumah yang Allah bangun di surga untuknya, yang disebut dengan rumah al-hamdi, rumah pujian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi marfu'an, setelah marfu', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu nasun yawmal qiyamati anna juludahum kanat tuqradu bil maqaridhi fid dunya. Lima yarawna min thawabi ahli al-bala." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada yakni manusia yang ingin, yang mau pada hari kiamat kelak, yang mau kulit mereka dicincang-cincang, ya, tuqrad bil maqarid, maqarid semacam gunting, ya, senjata tajam, ya, dicincang-cincang fid dunya, di dunia. Karena apa? Karena mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang-orang yang diuji dengan musibah, ya, kepada ahlul bala, ini pahalanya besar sekali. Nah, orang-orang lihat mereka ingin, ini menunjukkan orang-orang yang sabar di dunia menghadapi ujian, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai orang iri dan mau kulitnya itu disayat-sayat ya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf, sebagian kaum salaf juga berkata, laula nasaibud dunya la waradna al-qiyamata mafalis. Kalau bukan musibah-musibah dunia yang menimpa kita, niscaya kita mendatangi hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bangkrut. Tetapi dengan musibah yang Allah berikan dan sabar, dengan musibah yang Allah ujikan dan sabar, dengan musibah yang dihadapi dan sabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula masaibud dunya la waradna al-qiyamata mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa di dunia, niscaya datang kelak di hari kiamat kita semua dalam keadaan bangkrut. Kemudian di antara ilaj dari musibah ya adalah an yurawiha qalbahu bi rawhi raja'il khalaf min Allah fa innahu min kulli shay'in iwadun illa Allah fama minhu iwad kama qil min kulli shay'in idza dayya'tahu iwadun wama min Allahi in dayya'tahu iwadu. Yakni memberikan tarwih, hiburan ya dalam hatinya dengan hiburan harapan roja, harapan dengan harapan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti yang baik ya, karena segala sesuatu itu ada gantinya kecuali Allah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang bisa menggantikannya ya. Oleh karena itu min kulli syai'in idza dayya'tahu iwad, segala sesuatu kalau kau sia-siakan ya, atau kalau kau luput darinya, ada gantinya. Semua makhluk ada gantinya, ada gantinya ya, kecuali siapa? Kecuali Allah. Kalau kau sia-siakan Allah, tidak ada gantinya. Kalau kau sia-siakan Allah, tidak ada gantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana bacakan ya. Insyaallah kita akan baca kembali dalam pertemuan berikutnya. Dan seperti yang saya katakan bahwa ini termasuk panjang ya bahasan ini tentang bagaimana terbiah ya, dan islah dari ahlu sunnah wal jamaah dalam memberikan yakni sumbangsi pendidikan dan islah perbaikan untuk umat ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini selalu mendakwahi manusia, mengajak manusia, memberikan pelajaran, pengajaran kepada manusia agar menggantungkan diri hanya kepada Allah. Ta'alluq hanya pada Allah. Beribadahnya pun hanya pada Allah. Ibadahnya hanya pada Allah semata. Isti'anah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Iyyaka ini adalah maf'ul bihi, objek. Ya, tapi didahulukan dalam rangka apa? Yufidul hasr. Yufidul hasr wal qasr. Ada kaidah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra wal qasr. Ya, mendahulukan sesuatu yang mestinya ada di belakang memberikan makna al-hasr yakni pembatasan dan qasr. Ya. Asalnya na'buduka, tetapi domir kafnya didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, terjemahannya sangat tepat sekali yang diterjemahkan oleh Depak. Ya. Lihat kalimat, hanya kepada engkau. Kalau kita tidak mengerti uslub bahasa Arab, tidak mengerti dari mana kalimat hanya ini. Ya, hanya kepada engkau. Kalimat hanya ini dari kata qasr wal hasr. Iyaka na'budu. Ya. Orang kalau menerjemahkan kepada engkau kami menyembah, salah terjemahan ini. Karena tidak memberikan hak dari lafaz Al-Quran. Tidak memberikan hak dari uslub bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan di surat ini. Oleh karena itu, menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis dan menerjemahkan bahasa Arab, ya, kita harus belajar dulu uslub bahasa Arab supaya tepat. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk diibadahi, yang kewajiban yang harus kita penuhi, kemudian juga segala sesuatu kalau kita membutuhkan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahi umat, mengajak umat, mengajari umat dalam tarbiyah dan islah adalah senantiasa agar umat ini, agar kita semua, ya, melazimi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berada berjalan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menghadapi semua urusan, dalam menghadapi semua urusan. Ini yang harus kita perhatikan dalam semua hal. Dalam dakwah juga, ya. Dalam dakwah kita tidak diharuskan melihat nanti bagaimana menang. Kita tidak diharuskan bagaimana nanti dakwah ini ditolong, tidak. Ya. Yang diharuskan oleh Allah untuk kita adalah kita berada di jalannya. Berada di jalannya. Ketika kita berada di jalannya, ya, maka kita berada dalam kemenangan. Walaupun kita tidak merasakan kemenangan. Ya. Walaupun tidak merasakan kemenangan dakwah. Tapi ketika berada di jalannya, itulah kemenangan. Hakikat dari kemenangan. Walaupun meninggal di jalan dakwah. Ya. Tapi ketika belok kanan, belok kiri, nyimpang kanan, nyimpang kiri, tidak lurus atas di atas siratul mustaqim, walaupun kelihatan yakni banyak pengikutnya, kelihatan Masya Allah, gitu ya, maka sesungguhnya dalam kekalahan, dalam kemunduran. Ya. Nah, jadi kita hendaknya selalu memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan, di antaranya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nah. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian apa yang kita simak bersama dan dengarkan, pelajari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la terkait dengan kaidah yang kita simak bersama, kewajiban bagi setiap muslim, dan bahwasanya ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah untuk memulangkan setiap perkara dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diikuti dengan meniti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita dalam tema manhaj tarbiyah dan islah sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Salmina di Cibinong. Umu Salmina di Cibinong, silakan. Ustaz, kenyataannya kenapa berbeda ya Pak Ustaz? Padahal kita sudah mengetahui tentang musibah hikmahnya. Kenapa berhari-hari kita selalu ada digeluti rasa cemas, gelisah, galau, terus begitu nangis berhari-hari gitu, tidak mudahan gitu tangisannya. Itu manusiawi kah seorang muslim yang seperti itu, Ustaz? Mohon jawabannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya ummah. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Iya. Kenapa tetap gelisah, cemas dan seterusnya? Gelisah, cemas dan seterusnya wajar. Ya, sesuatu yang sangat wajar yang ada pada hati manusia, ya. Tetapi kita harus tahu obatnya, ya, mengobati kegelisahan, kesempitan, kecemasan, ya. Obatnya adalah kembali ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke hajjun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan nanti kita akan bacakan doa-doa bagaimana ketika menghadapi musibah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan, ya. Dan ini kalau misalkan tetap masih gelisah dan seterusnya, berarti ada yang kurang. Yang kurang adalah apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kurang dari ilmu kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang yakni ma'rifah kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tadi ketika orang ditimpa musibah, tentunya orang ditimpa musibah siapapun itu ada benturan yang kuat, yang keras, semua merasakan, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan berarti orang yang sabar itu tidak merasakan berat, ya, dari apa yang dia hadapi. Tetapi dia apa? Sabar. Menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya dari melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjaga hatinya. Dan mengisi hatinya dengan keimanan. Ini yang paling penting. Mengisi hatinya dengan keimanan. Ya, oleh karena itu kita kata ulama ketika memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi, maka akan terhibur. Lihat, dia akan terhibur dari musibah, kata Ibnu Qayyim. Ya, apa itu? Memahami kalimat inna lillah pertama, kemudian wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, jadi semua itu kita milik Allah. Ya. Diri kita, harta kita, keluarga kita, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita titipan. Nah, kemudian wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika masih ada gelisah, biasanya apa? Biasanya ada sesuatu yang kita ini kurang apa? Yang kita ini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kegelisahan ini bisa dihilangkan ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat dari segala dosa dan maksiat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki diri, ya, dengan bertobat dari maksiat, kemudian memperbaiki diri, akan timbul sesuatu yang sangat luar biasa di hati seseorang. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa, ya, kemudian dimudahkan, ya, di mana dia tetap selalu bertobat, kemudian lisannya berzikir, selalu hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendolimi orang lain, ya. Tidak mendolimi orang lain, hidupnya lurus. Wah, ini orang yang paling tenang di atas muka bumi ini. Orang yang paling nikmat di atas muka bumi ini. Tidak takut dengan apapun. Orang yang paling siap ketika akan meninggal. Ah, ini. Angin ribut di luar pun dia tenang. Musibah apapun yang menimpanya dia tenang. Ini. Cuma inilah ya. Yakni beratnya. Nah, kita bisa tidak ke situ. Nah, mudah-mudahan Allah yang memberikan kekuatan kita untuk bisa memahami ini, kemudian bisa mengamalkannya. Ini orang yang tenang, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari semua maksiat dan dosa dan dari kezaliman. Ini akan hidupnya nyaman, tenang, enggak takut dengan apapun dan dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Semoga jawabannya bermanfaat bagi ibu yang bertanya dan tentunya bagi kita semua. Ya, semoga Allah mudahkan dalam menyikapi berbagai macam musibah dan ujian dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Kami terima kembali pertanyaan kedua via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Balikpapan. Ahlan, silakan ya, Umar. Mohon maaf sebelumnya, pendengar kita di Balikpapan, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon saja, jazakillah khair. Saya mau tanya, ada orang yang telah menyakiti hati saya. Terus saya berusaha untuk memaafkan dia. Setiap kali saya berusaha untuk memaafkan dia, tapi sepertinya saya susah banget, Pak Ustaz. Saya ingin banget, setiap kali saya berusaha sama Allah, ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa melupakan dia dan maafkan dia. Tapi setiap kali dia mengingat kejahatan yang dilakukan pada keluarga saya merasa sakit hati banget, ya Allah. Bagaimana sikap saya seharusnya menghadapi keluarga itu, ya Pak Ustaz, ini yang saya ingin tanyakan. Nah. Saya juga takut sama Allah akan sikap saya seperti ini. Masyaallah. Baik. Dari diri saya sendiri saya belum bisa setiap hari saya bangun tidur, apalagi saya ingat. Baik, Umu, kita bisa tangkap pertanyaannya, bisa difahami. Ya. Insyaallah akan dijawab. Itu saja? Iya, Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nah. Orang yang mendolimi kita atau orang yang menyakiti kita, ya, itu tentunya bagian daripada musibah yang menimpa kita dan bagian daripada bisa jadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji, ya. Nah, ketika kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala yang besar seperti yang tadi kita bahas, ya. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang zalim pada kita, ya, maka lebih baik sebaik-baiknya kita jauhkan diri kita dari orang tersebut. Menjauhi orang tersebut, ya, lupakan orang tersebut, ya, dan tutup pintu apapun hubungan dengan orang tersebut, ya. Kalau misalkan kita tidak berani untuk menegurnya atau tidak bisa merubahnya, tapi kalau misalkan kita bisa merubah kezaliman yang dia lakukan, maka lebih bagus, ya. Unsur akhaka zaliman atau madluman. Unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Ya. Para sahabat tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang dizalimi tahu kan? Ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, menolong orang yang dizalimi. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Nah, kata Rasulullah SAW, cegah dari perbuatan zalimnya. Cegah dari perbuatan zalimnya. Berarti kita menolong kezaliman dia. Nah, kemudian kasusnya tadi secara khusus menzalimi keluarga, menzalimi diri yang bertanya, ya. Maka kalau misalkan bisa dimaafkan, lebih baik. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan bagi orang yang memberikan apa? Maaf kepada orang lain. Nah, itu. Jadi ikhlaskan, kalau misalkan bisa diikhlaskan, lupakan, kemudian segala wasilah yang mengingat orang yang melakukan zalim itu diputus, dipotong, ya, jangan diingat lagi, ya. Nah, kemudian isi hari-hari dengan apa? Dengan aktivitas yang baik, supaya bisa melupakan itu. Lama-lama lupa. Dengan berjalannya waktu, lupa. Yakinlah, seyakin-yakinnya. Lupa. Dan bahagialah dengan pahala yang Allah siapkan. Ya. Bagaimana aktivitas yang baik itu? Baca Quran. Ya. Baca Quran. Kemudian berzikir. Kemudian aktivitas di majlis ilmu. Ya. Berkawan dengan kawan yang baik. Banyak kawan yang baik di majlis ilmu. Ya. Di taklim ada kajian hadir, kita catat, kita perhatikan nasihat-nasihatnya yang keluar dari lisan guru kita, ya, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ilmunya kita ambil, catat, kemudian kita renungi, ya, kemudian kita amalkan, kemudian kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik sehingga lupa itu, lupa dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Nah, itu. Bahkan manfaatnya adalah berkawan dengan kawan yang baik ini, ya. Kita akan merasakan kebaikannya di dunia sebelum meninggal. Kawan-kawan yang baik datang memberikan nasihat, ya, ketika kita sakit, ketika kita sakaratul maut juga mereka mentalkinkan la ilaha illallah supaya kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Beda dengan kawan yang buruk. Dia lagi sakutul maut, malah dia dari kejauhan melihatnya, ya. Kemudian orang yang kawan yang baik mendoakan ketika kita meninggal, ya. Kemudian di akhirat kelak menjadi kawan sampai insyaAllah ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi aktivitas yang baik yang bisa melupakan itu. Yang bisa melupakan itu. Ya. Walaupun kita kalau betul memang dia mendzalimi kita, kita berdoa juga sesuatu yang diperbolehkan, tapi sebatas dengan kezalimannya. Ya, sebatas dengan kezalimannya. Ya, karena Rasulullah SAW berkata wattaqi da'watil madzum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang dzalimi kalau tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang dzalimi dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Ya. Dikabulkan. Nah, itu. Nah, tetapi memang lebih baik kalau kita mampu memaafkan, itu lebih baik. Kalau kita mau memaafkan, karena orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepadanya. Allah kasih rahmat dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini. Ya, mudah-mudahan Umu yang bertanya, ya, bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah dan Allah mencintai Umu, kemudian Umu mengisi hidup dengan apa? Aktivitas yang baik. Aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan terlupakan, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Yala Qurnaidi, hafizahullah wa ta'ala, telah meluangkan waktu dan memberikan faedah ilmu dari pembahasan kita dalam materi al-isbah fi bayani manhajus salaf fi tarbiyati wal islah. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga, dan insyaallah kita akan ketemu kembali pada kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga dua pertanyaan tadi yang disampaikan pendengar kita di Jakarta dan juga di Balikpapan bermanfaat. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat ilmu yang kita pelajari ini dapat kita amalkan dan juga dapat memberikan kebaikan kita di kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum dan kami akhiri. Assalamualaikum.